Kenapa masalah najis dibahas? Apa hubungan sama bab-bab atau pembahasan sebelumnya? Najis tidak membatalkan wudu. Dan najis yang tidak diketahui tidak membatalkan sholat. Syarat sholat itu harus dibersihkan najisnya. Nah, salah satunya karena salah satu syarat sholat nanti adalah bersih dari najis. Alasan lain? Nah, kenapa masalah najis dibahas? Ini di buku ini dibahas najis nih. Apa hubungan sama bab-bab sebelumnya itu bahas apa bab sebelumnya? Bahas tayamum, bahas air. Apa hubungan sama bab air? Apa hubungannya sama bab tayamum? Apa hubungannya sama bab wudu? Hah? Hubungannya sama bab wudu, pertama, orang yang wudu badannya harus dibersihkan dari najis. Kedua, wudu pakai air, pakai kecap. Pakai air. Syarat airnya harus air yang najis atau yang suci. Nah, wudu itu pakai air dan airnya harus suci. Nah, kemarin kita bahas kapan air menjadi najis kalau berubah salah satu zatnya, warna, bau sama rasa tercampur dengan najis. Nah, makanya jadi najis. Makanya kita harus belajar yang mana yang najis, yang mana bukan najis. Itu hubungannya. Sama tayamum hubungannya apa? Kita bertayamum kan pakai tanah. Tanahnya harus tanah yang najis atau tanah yang suci. Makanya kita harus belajar najis. Dari mana kita tahu tanahnya suci atau kena najis? Nah, kalau tanahnya kena najis sedangkan kita tidak tahu yang mana najis, nah itu kan namanya menggelik ta. Sudah paham? Paham ya? Jadi itu intinya kita belajar masalah najis. Untuk kita tahu nanti kapan airnya itu menjadi najis, kapan tidak menjadi najis. Kemudian agar kita tahu najis itu bentuknya yang mana-mana, nanti kalau kita mau sholat, di tempat sholatnya ada najis, dibersihkan. Di badan kita ada najis, dibersihkan. Di pakaian kita ada najis, dibersihkan. Karena sholat-sholat adalah bersih najis, yaitu bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih badannya dari najis. Kemudian masalah najis juga berhubungan dengan masalah tayamum. Tanah yang kita pakai buat tayamum harus tanah yang suci dari najis. Kemudian nanti masalah najis berhubungan dengan masalah jual beli. Semua yang najis itu haram dimakan, dan semua yang haram dimakan haram diperjualbelikan. Kita ulang, semua yang najis haram dimakan, dan semua yang haram dimakan haram diperjualbelikan. Nah, kucing kan tidak najis, kenapa tidak boleh dimakan? Nah, semua yang najis haram dimakan, tapi tidak semua yang tidak najis itu boleh dimakan. Batu itu tidak najis, makanlah batu. Nah, kan? Batu tidak najis kan? Nah, pulpen itu tidak najis tuh, makanlah pulpen. Nah, berarti tidak semua yang tidak najis boleh dimakan, tapi semua yang najis tidak boleh dimakan. Nah, kemarin kita bahas najis itu ada 3 jenis. Satu, najis yang berat itu mughallaza, babi dan anjing dan keturunannya. Yang kedua, najis yang ringan yaitu bayi yang umur 2 tahun belum makan apa-apa kecuali minum susu. Nah, yang ketiga adalah tawasito, pertengahan, yaitu selain yang berat dan selain yang ringan. Apa saja kemarin yang tawasito? Satu, air kencing dan kotoran manusia atau hewan. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, bangkai. Yang keempat, anggota badan yang hidup. Anggota badan dari hewan yang masih hidup. Yang kelima, darah, nanah itu masuk golongan darah tuh. Nanah tuh najis, masuk golongan darah. Apa najis apa sih? Kalau kalau yang nanah dan darah kan najis. Kalau sedikit najis atau enggak? Najis, tetap najis tapi dimaafkan. Nah, tetap najis tapi dimaafkan. Nah, bangkai kan najis. Apakah semua bangkai itu najis? Nah, bangkai apa yang tidak najis? Satu, bangkai? Ikan. Bangkai ikan, tidak najis. Yang kedua, bangkai? Manusia, itu mayat manusia. Manusia ya orang kafir ke orang muslim? Orang muslim dan orang kafir sama, bangkainya tidak najis. Yang ketiga, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Udah habis? Hah? Udah habis ya? Nah. Sekarang pembahasannya cara membersihkan najis. Cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis. Kemarin najis dibagi menjadi tiga, najis yang berat, najis yang ringan, dan najis yang tengah-tengah. Nah, menghilangkan najis itu tidak perlu pakai niat. Kalau bersuci dari hadas kan perlu niat. Wudu perlu niat. Mandi perlu niat. Tayamum perlu niat. Kalau bersihkan najis tidak perlu niat. Nah, satu, najis yang berat. Kemarin cara bersihkan najis yang berat kan babi dengan anjing. Cara bersihkannya yaitu dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya dicampur. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, 7 kali cucian. Nah, cucian pertama, ke cucian kedua, cucian ketiga, cucian ketujuh. Salah satunya dengan tanah. Kalau misalnya ada warnanya, ada baunya, ada api, ada rasa, buang dulu dengan alat, dengan api, dibersihkan. Nah, baru dicuci. Setelah dibersihkan zatnya, zat najis ya, baru dicuci 7 kali cucian. Salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Mau diberi tanah dulu baru disiramai, atau tanahnya dicampur dengan naik, terserah. Karena tanah kan mensucikan najis. Makanya perempuan yang pakaiannya lebih panjang kemudian berjalan di tanah kan kena najis. Situ kena najis, tanah setelahnya mensucikannya. Itu kena najis, tanah setelahnya mensucikannya. Makanya kita boleh bersuci dengan tanah, tayamum. Tanahnya mensucikan. Paham? Jadi, najis anjing dan babi di mazhab Syafi'i bersihkannya sama 7 kali cucian. Najis anjing dan babi bersihkannya 7 kali cucian. Makanya hati-hati tuh anjing tuh. Bisa deh, gunakan anjing anjing pancaran pancaran hati deh. Bisa merah dibersihkan 7 kali. Oh, terus salah satunya tuh dengan tanah. Yang kedua, najis yang ringan, najis kencing bayi yang umur belum 2 tahun dan belum makan apa-apa, cuma nyusu, ya kan? Nah. Najis yang ringan nanti ada dua nanti. Satu, kalau bayinya perempuan. Yang kedua, kalau bayinya laki-laki. Aida perempuan. Anak guntur, laki-laki. Bagaimana kalau ada kencing? Nah, kalau bayinya laki-laki, tinggal diguyur air, selesai. Ambil air satu genggam gitu kan, press gitu. Jadi, apa di hampar. Kalau percikan tes-tes gitu kan, disiram kan gitu, red, nah, gitu sudah. Kalau perempuan sama dengan bersihkan najis yang lain, dibersihkan, disikat. Nah, najis perempuan lebih. Hah? Salah satu hikmahnya kalau perempuan, kalau laki kencing itu kan tidak kemana-mana. Kalau perempuan itu kencingnya kemana-mana deh. Sudah? Itu najis yang ringan. Kalau bayinya laki-laki tinggal diguyur-guyur sedikit guyur airnya. Kalau perempuan airnya agak banyak kemudian itu kucek-kucek. Nah. Yang ketiga adalah najis yang mutawassithah. Najis mutawassithah nanti ada dua bentuknya. Satu najis yang ada rupanya ainiyah namanya. Najis yang ada rupanya ada warnanya, ada rasanya, ada baunya. Itu namanya najis yang ada rupanya ainiyah. Misalnya ngelihat kuning-kuning gitu, nempel-nempel berceceran. Kan ada warnanya kan? Nah. Ada bentuknya padat, ada bentuknya cair, ya kan? Nah, itu namanya najis ainiyah. Nah, kalau najisnya ainiyah, berarti bersihkannya dibuang. Patokannya sampai hilang. Sampai hilang bau, sampai hilang. Nah, tapi kalau masih ada warna-warna, ada habis hilang, ada masalah. Yang penting udah hilang baunya, udah hilang rasanya. Kadang-kadang kan ada yang warnanya susah hilang. Masih bau. Ya tergantung, pokoknya patokannya adalah hilang rasa, warna, bau. Nah. Yang kedua, kalau najisnya enggak punya penampakan. Enggak punya penampakan yang sudah kering. Kan ada najis-najis yang sudah kering kan? Nah, kalau sudah kering tinggal diguyur aja dengan air sudah selesai. Nah. Tapi kalau masih banyak beluko-luko, dikerik lah. Dikerik. Gampang, nah, macam. Ya, bukongnya sebersih-bersihnya lah. Jangan patokan harus gini.